sedang mengembang dalam angkasa biru. Hati merasa bimbang memikirkan nasibku. Manakah bahagia teman tunggal abadi? Indah-indah juga kau tetap jaya sa.